Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadul abin udaharat dahirin amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada segenap hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, warga kecamatan Sungai Kakap yang insyaallah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para santri-santriwan, beserta pendengar radioku 88 FM dan yang merelay acara ini, di antaranya radioku Batam dan juga radioku Karimun yang mendengarkan suara ini para mu anda berada, serta yang menyaksikan kami di live Facebook LPD Al-Bahjah 4 Kalbar, yang semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan bisa hadir di majelis rutinan kita di sini, dan mudah-mudahan semoga selalu diberikan keistiqomahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabatnya, para ahlul baitnya, dan pejuang-pejuang pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di akhirat nanti bersama dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian fikih praktis kita, yang mana insyaallah pada hari ini kita selesai pembahasan fikih dasar masalah air. Satu pertemuan pertama membahas tentang air mutlak, air suci mensucikan, dan kedua membahas tentang air suci mensucikan tami bakru dengan syarat-syaratnya, dan yang ketiga membahas tentang air yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Dan keempat ini akan kita bahas, yaitu air mutanajis, air najis yang mungkin bapak ibu sekalian sudah banyak mengetahui, sehingga kita baca ringkas saja. Tetapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menambahkan sedikit tentang hukum air mutlak, yaitu air yang awalnya itu suci mensucikan bercampur dengan sesuatu zat yang lain. Jadi kita mutalaah dulu sebentar. Jadi hukum air suci, hukum asal air itu adalah suci dan bisa mensucikan, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, tetapi dia bercampur dengan zat yang lain, dengan sesuatu yang lain. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, di dalam kategori, di dalam agama Islam, sesuatu yang bercampur dengan air itu ada dua. Ada namanya mukhalid, ada namanya mujawir. Kalau mukhalid itu huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma wa la yumkinu tamyizuhu fi ra'il 'ain urfan, yaitu yang tidak bisa dipisahkan dari air, itu namanya mukhalid, dan tidak bisa dibedakan di mata kita tuh enggak bisa dibedakan ini mana air, mana zat lain. Contoh air bertemu dengan kopi, air bertemu dengan teh. Nah, ini ketika air itu sudah bertemu dengan teh, sudah bertemu dengan kopi, ini kan enggak bisa dipisahkan lagi seperti awal. Sebelum dicampur itu teh, kan di sini kan kita pakai teh tarik. Kalau di Tegal tempat istri saya itu pakai teh poci. Pokoknya sama-sama teh sudah ya. Teh poci. Kata orang sini lebih enak teh tarik. Kata orang Jawa enggak, enak teh poci. Kalau saya semuanya sama-sama enak karena gratis. Ya. Gak pernah beli teh saya, dikasih terus. Gitu ya. Nah ini kan gak bisa dipisah lagi kalau sudah bercampur di air. Gitu ya. Tapi kalau afwan atau mirwah, mirwah al-hawa kaifan al-hawa har mirwah mirwah. Tapi kalau dia itu bisa dipisah, namanya mujawir. Ini hukumnya masing-masing berbeda, Ibu. Mujawir itu apa? Di dalam kitab ini Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, ya, karya daripada Habib Hasan bin Ahmad Al-Qab. Beliau menyebutkan huwallazi yumkinu fasru anil ma. Kalau mujawir itu adalah yang bisa dipisahkan dari air. Ya, wa yumkinu tamyizuhu fi ra'il ain urfan, dan bisa dipisahkan. Ini air, ini zat yang lain. Contoh kemasukan kayu. Ya, kemasukan apa namanya? Sendok. Sendok itu kan zat lain. Kemasukan ke air bisa dipisahkan. Bisa diketahui ini air, ini sendok. Gitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan air mutanajis. Lah ini masing-masing hukumnya berbeda. Hukum air mutlak apabila dia berubah dengan sesuatu yang suci itu bagaimana? Hukumnya seperti air mustakmal. Artinya suci tapi tidak bisa mensucikan. La tajuzu taharatu bihi bisyurutin. Tidak bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci. Ya masa ada orang bersuci dengan air kopi kan enggak mungkin. Ya. Fa idza ihtalla syartun minha jazati taharat bihi. Tapi syarat-syarat ini, jika syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini insyaallah ada 4 syarat, itu tidak ada, maka bisa kita gunakan bersuci air itu. Itu ya. Yang pertama, an yakuna taghayyur bi tahirin. Hendaknya dia berubah itu karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Fa in kana bi najisin fa huwa najisun. Seandainya zat yang bercampur itu adalah najis, ya maka dia najis. Contoh bercampur dengan apa misalnya? Dengan bangkai, ya, dengan bangkai cicak, bangkai pokoknya apa ya? Ya pokoknya bangkai yang ada darahnya lah. Ya itu airnya langsung najis, enggak bisa dipakai lagi, enggak bisa dibuat minum, enggak bisa dibuat bersuci. Kecuali bercampur dengan lalat atau bercampur dengan nyamuk misalnya yang tidak ada darah, itu tidak suci. Apa tidak ya, tidak najis. Kenapa enggak najis, Beb? Nanti ada dibahas setelah ini. Ya, setelah ini akan dibahas. Ini jadi syaratnya harus bercampur dengan sesuatu yang suci. Itu ya. Kalau bercampur dengan najis, ya jadi najis. Misal bercampur dengan sendok, sendoknya itu ada darahnya. Entah itu darah manusia atau darah nyamuk. Sementara airnya sedikit, segini. Berarti ini kan di bawah 2 kula. 2 kula itu 216 liter, sebagaimana yang sudah dibahas. Maka air ini langsung najis semuanya. Jangan dipinum. Tidak boleh dipinum. Tapi kalau tidak bercampur dengan apa-apa atau bercampur dengan sesuatu yang suci, bisa kita gunakan bersuci. Seperti di aksi 212 kemarin saya hadir. Kebetulan hari Jumat kan? Hari Jumat. Itu kita tidak bisa kemana-mana di Monas itu. Padahal tempat wudhu banyak di samping-samping Monas. Tapi karena jamaahnya 7 juta lebih, kita di tengah-tengah, kebetulan posisi saya di samping stasiun Gambir. Tidak bisa kemana-mana. Gimana mau wudhu sholat Jumat? Waktu itu belum turun hujan. Akhirnya ada yang bagi mineral, kita beli. Wudhu pakai air mineral. Boleh, Beb? Boleh. Karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Gitu ya. Itu syarat pertama. Yang kedua, an yakuna taghayyur bi mukhalitin. Berubahnya itu karena sesuatu yang mukhalit. Ya. Wa imma idza kana bi mujawirin ka'udin fala yadur fatasih taharatu bihi. Jika dia itu bercampur dengan yang mujawir seperti kayu, maka tidak membahayakan air itu dan sah digunakan untuk bersuci. Jadi kalau Tadi masih ingat ya, mukhalid sama mujawir. Ana ulang lagi, mukhalid itu yang tidak dipisahkan dari air. Kalau mujawir yang bisa dipisahkan dari air. Kalau dia bercampur sesuatu mukhalid, seperti campur dengan kopi, campur dengan teh, bercampur dengan susu, atau yang tidak bisa dipisahkan dengan air yang lainnya, maka tidak bisa digunakan bersuci. Tidak bisa. Tapi dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau bercampur sesuatu yang mujawir, mujawir itu yang bisa dipisahkan dari air, maka hukumnya suci. Maka ada yang bertanya kepada saya di Instagram, masih ada pertanyaan, Bib, ini bagaimana hukumnya saya dikasih kiai saya azimat di kertas, di kertasnya itu ada tulisan Al-Quran, entah apa tulisannya, digulung-gulung-gulung masuk ke dalam air itu, ya dimasukkan ke air lalu dipinum sama dia, kertas-kertasnya dipinum. Itu bagaimana? Ya karena kalau dilihat dulu, kalau kertasnya itu suci, ya hukumnya suci. Gitu ya. Kalau kertasnya suci, ya hukumnya suci, boleh diminum. Tapi kan ada itu kadang dukun-dukun ya. Dukun. Makanya kalau kalau yang begini-begini ini, hukumnya gimana dalam Islam? Hukumnya boleh percaya dengan azimat, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan bacaan-bacaan. Ya tapi jangan sampai kelewatan batas. Kadang ada dukun-dukun nyuruh nulisnya pakai darah. Ini kan najis. Itu enggak ada di dalam Islam. Tapi kalau nulisnya pakai tinta, pakai minyak za'faron, minyak zaitun, apalah istilahnya itu boleh. Karena tidak menggunakan sesuatu yang najis. Ada lagi yang digunakan ditulis di atas kulit. Kulit kambing atau kulit sapi. Itu bagaimana? Ya kalau kulit kambingnya sudah disamak, sudah enggak najis, boleh. Jangan belum disamak masih najis, masih nempel daging-dagingnya, apalagi disembelih enggak sah, langsung ditulis. Itu kan berbahaya. Ah, begitu ya. Jadi gimana ya? Boleh-boleh saja seandainya zat yang dicampurkan itu adalah yang tidak najis. Yang tidak najis. Nah, kalau misalnya kertas yang di dalam tinta yang ada di dalam kertas itu ketika dicampurkan itu tintanya itu tidak melebur dengan air, maka boleh dipakai wudhu lagi. Ya, karena dia tidak bercampur kan, bisa dipisahkan dengan air. Namanya juga mujawir. Tapi kalau pas dimasukkan mukhalid, tintanya langsung buram, langsung warna hitam airnya, berarti mukhalid, tidak bisa dibuat bersuci. Minum ya boleh, minum lah tinta itu kan. Gitu. Ada amalan lain, ada amalan lain itu ada. Cuman biasanya masing-masing ustadz itu ada ciri khasnya masing-masing. Seperti saya itu dapat amalan pengusir hantu itu 4 ustadz. Satu Ustadz Nawawi Madura, kalau ada yang kesurupan suruh baca qasidah Muhammadiyah di telinganya. Muhammadun basyarun la kal basyari, ada puluhan bait. Nanti bacakan nangis tentunya. Kedua, ana dapat juga dari salah seorang kiai alumni Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Amerika Hasani yang biasa dikenal Abuya Maliki Mekah, katanya diazankan 7 kali pakai surah Ikhlas 7 kali, banyak itu semuanya 7 kali. Wah. Ketiga, dapat dari Habib Salim bin Syihab Pontianak sana, disuruh bacakan surah Al-Jin itu ya. Keempat, saya dapat juga dari salah seorang ustaz, kalau 3-3 ini tak mempan, lemparkan ke dalam parit. Enggak. Kenapa? Berarti dia pura-pura kesurupan. Dan ini benar-benar terjadi, Bu. Pernah saya amalkan. Ya, ente tanya generasi ana ngajar di Pondok Al-Bahjah tahun 2013. Anak putri yang kesurupan, saya bacakan Yasin tak mempan, wirid sakron tak mempan, qasidah Muhammadiyah tak mempan, semua tak mempan. Saya suruh dia lemparkan ke dalam parit. Langsung sadar, Ibu. Ternyata pura-pura kesurupan biar diizinin pulang sama ustazahnya. Ya. Tapi kalau ada kesurupan jangan undang saya, takut saya. Bukan takut ngusirnya, tidak. Nanti habis itu saya dihutangin sama jinnya itu yang berbahaya. Ya. Kembali ke kitab. Yang keempat, an yakuna taghayyur fahisyan, yaitu berubahnya itu parah. Ya, kalau tidak parah masih bisa digunakan. Seperti kalau bercampur dengan kayu, dengan pulpen itu tidak parah, karena ketika diangkat pulpen atau kayu itu tidak parah lah, tidak sampai merubah airnya itu secara besar-besaran, masih bisa digunakan. Tapi kalau berubahnya parah, ya nggak bisa digunakan bersuci. Seperti air dijadiin kuah sop, ya, kuah apa, sayur asem misalnya. Air kan itu bercampur dengan sesuatu yang lain suci, tapi karena perubahannya parah, karena sudah jadi lauk pauk, nggak bisa digunakan berwudu. Kenapa dibahas oleh ulama seperti ini? Karena hal yang demikian pasti terjadi, Bu. Akan ada orang-orang yang aneh di suatu zaman nanti. Makanya dibahas. Sehingga kalau orang berwudu pakai kuah sop yang tidak sah, malah haram karena mubadir. Ngapain nanti wudu pakai kuah sop? Keempat, an yastaghniyal ma anhu. Air itu maksudnya air itu tidak bisa terpisah darinya, gitu loh bahasanya. Seperti bercampur dengan lumut, ya. Bercampur dengan apa, kalau di Pontianak ini kan airnya bercampur dengan tanah. Itu sesuatu yang sudah harus di Pontianak. Ya, karena sesuatu yang sudah harus, maka kita boleh berwudu menggunakan air itu. Karena apa? Yang tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi daerah Punggur, daerah Sungai Sahang sana di Mempawah, itu airnya warna merah, ya kan? Ada yang warna hitam, tidak bisa lagi dipisahkan. Loh, ini kayak kemarin kita bawa Pak Haji itu, Pak Haji dari Cirebon, ingin membangun divisi ekonomi di pondok, mumpung santrinya belum banyak, jadi kita bangun ekonomi di pondok. Dewa ini itu, begitu lihat airnya, ya Allah, airnya kayak teh, beb. Bisa diminum nggak airnya? Janganlah Pak Haji, nanti sekepot. Pas mau wudhu, sehingga di perjalanan wudhu, begitu lihat airnya warna merah. Nanya, jadi bisa berwudhu ya? Ya bisa. Loh, tapi ininya airnya warna merah, beb. Saya ngaji sama Buya, air kopi aja nggak boleh dibuat wudhu. Apalagi ini, itu kalau kopi bisa dipisahkan dengan air. Karena, dan bukan sesuatu yang harus melekat pada air. Kalau ini kan sesuatu yang sudah harus melekat pada air, tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika berwudu dengan air itu bisa digunakan. Itu ya. Balik ke kitab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrak. Manafa'na bibi ulumi fiddar ini amin. Ila qawlihi wal qismur rabi. Pembahasan yang keempat. Ini pembahasan yang keempat. Ma'un najisin. Air yang najis. Ayy mutanajis. Ya, mutanaj, air yang berubah menjadi najis. Itu ya. Najis, mutanajis beda. Najis itu zatnya najis. Kalau mutanajis, awalnya tidak najis, awalnya suci menjadi najis. Itu namanya mutanajis. Contoh, mohon maaf, kotoran manusia, darah, itu namanya najis. Karena memang dia zatnya najis, tidak bisa disucikan lagi. Anjing, babi, itu ya. Tapi kalau mutanajis, seperti buku, kena kotoran cicak, atau air terkena najis, awalnya suci menjadi najis, itu namanya mutanajis. Jadi dibedakan. Nah, kebanyakan santri salah baca kitab dalam hal demikian, tidak bisa membedakan kalimat. Dia pikir sama-sama mirip-mirip sedikit, sama semua. Ya, beda. Tidak sama, beda. Makanya baca kitab kuning itu harus teliti. Air mutanajis ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma qalilun. Salah satunya adalah qalil, yang sedikit. Yang sedikitnya apa? Wahwaladhi halat fihi najasa taghayya amla. Sedikit ini adalah air yang di bawah 2 kula atau air yang di bawah 216 liter. Wahwa ma'uduna kullatain. Air yang di bawah 216 liter. Jika kemasukan najis, yang di bawah 216 liter ini kemasukan najis, berubah atau tidak, maka dihukumi najis. Itu ya. Misalnya air satu ember, ember biasa standar yang dibuat ente menyuci itu 2 kula atau tidak? Tidak kan? Itu berapa liter? Paling 20 liter mungkin. Kemasukan darah, tangan kalian luka, kemasukan darah ke ember kalian, maka itu hukumnya menjadi najis. Baju-baju kalian dalamnya najis juga. Paham? Menjadi najis. Makanya ketika mencuci baju itu harus hati-hati. Karena kan takut ada baju suami kita barangkali ada najisnya, ya Bu ya. Atau baju anak kita ada najisnya. Itu caranya bagaimana? Pakai mesin cuci atau pakai mesin ember? Jangan airnya dulu masuk. Ini cara Imam Ghazali ya, cuman saya lupa nama kitabnya apa. Imam Ghazali menjelaskan, masukin bajunya dulu baru air. Karena kalau airnya dulu kita masukkan baju, bajunya ada najis, airnya jadi najis. Gitu. Tapi kalau baju dulu air suci dimasukkan ke dalam baju itu, maka airnya itu tidak menjadi najis sampai bajunya kita angkat, baru jadi najis. Gitu ya. Itu caranya seperti itu. Cara lebih amannya sebelum mencuci, airnya itu bajunya itu dibasuh dulu. Gitu. Jadi ambil baju suaminya, anaknya, buka keran, dibasuh dulu, basah, masukkan ke mesin cuci. Itu saya dulu mondok nyuci begitu. Sebelum saya cuci bajunya itu saya basuh dulu. Pakai keran basuh, baru masukkan ember, udah basuh baju semua, basah semua, baru saya rendam pakai sabun, pakai rinso. Karena apa? Takut ada najis yang masuk. Kalau udah najis kan bahaya, bisa baju semuanya najis semua, enggak sah sholatnya. Nah, begitu ya. Kadang kalau ada orang yang enggak mau ribet, ya tinggal dipisah. Baju sholat, khusus baju sholat dicuci, baju kerja, khusus baju kerja. Tapi nanti ribet ketika mau kerja, lepas baju lagi dia, karena takut najis. Tapi kalau orang sini mah enak, tinggal nyebur aja ya, tinggal bilas aja, selesai sudah. Wa yustathna min hadzal qism, dan dikecualikan, jadi air yang sedikit ini dia akan berubah menjadi najis ketika kemasukan najis. Baik dia berubah atau tidak, warna, bau, rasa, itu tiga sifat air. Baik bau, warna, rasa tidak berubah, tapi karena dia sedikit tetap berubah. Kecuali dua ini, yaitu al-mayyitatul lati lada malaha sa'il inda qatliha, yaitu bangkai yang tidak ada darahnya. Seperti lalat, ya, lalat itu tidak ada darahnya. Maka kalau kemasukan air mati itu tidak menjadi najis. Ya. Makanya kalau ada air, biasanya kopi, teh, kemasukan lalat dibuang sama orang. Ya, kenapa dibuang? Najis lah, Beb, kan jadi bangkai. Enggak. Ini dalam kitab Bejuri jelaskan, karena lalat itu tidak ada darahnya. Enggak ada darah mengalir, tidak menjadi najis. Tapi kotor, Beb. Kotor, kata dia. Nah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyughammisha." Kalau lalat itu masuk ke dalam wadah kalian yang ada airnya, maka dicelupkan lagi. Falyughammis, dicelupkan lagi. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaiha daun, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhar shifaun, dan yang lainnya adalah obat. Ini hadis kedudukannya kuat, sahih. Dan memang menurut dokter, saya pernah baca bukunya itu, ternyata penelitian para dokter menyebutkan lalat itu membawa satu kuman, satu bakteri, satu mikroba yang berbahaya buat kesehatan, yang mana tidak ada penangkal apa namanya penyakitnya itu kecuali di sayap satunya itu. Dan biasanya kalau lalat itu masuk ke dalam air itu, dia memasukkan sayap yang berisi penyakitnya, ya, berisi penyakit dulu. Nah, maka untuk menghilangkan penyakit yang masuk dalam air itu dicelupkan. Jadi sayap dia yang satunya lagi yang berisi obat itu masuk, sehingga kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang ada di dalam air itu hilang semuanya. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cari di Google, benar apa tidak. Itu udah benar itu. Nah, kadang orang masuk lalat dibuang penyakit, tidak harus dibuang. Ya, dicelupkan boleh dipinum lagi, dan itu sudah bersih, sudah, kecuali tidak dicelup berisi penyakit. Ya, kadang orang tuh ya namanya orang kota ya. Jadi kalau dengar hadis tuh masih takut-takut. Padahal tidak seperti itu. Au syaqqi udwin minha, atau satu yang kedua, atau anggota tubuhnya. Anggota kaki lalat dipotong, terpotong misalnya. maka tidak menjadi najis air itu. Kadzubab, dengan catatan dua syarat. Illam tutroh fihi, jika tidak sengaja ditaruh. Kalau sengaja ditaruh ya jadi najis, ada lalat dimasukkan ke dalam airnya. Iya kan? Sengaja dia naruhnya, ya maka menjadi najis. Tapi kalau tidak sengaja tiba-tiba datang masuk ke air tersebut, ya tidak menjadi najis. Walam tughayyirhu, dan syarat yang kedua, tidak mengubah sifat air tersebut. Ya. Kalau biasanya kalau satu lalat ya tidak berubah, tapi kalau banyak lalat bisa jadi berubah kan baunya? Ya, jelas. Kalau banyak lalat ya kalau berubah menjadi najis. Jadi dengan catatan dua ini, tidak ditaruh sengaja, tidak sengaja ditaruh di dalam air, kedua tidak mengubah sifat air itu. Ini syarat barang apa namanya, hewan-hewan yang tidak ada darahnya atau yang tidak kelihatan oleh mata. Wa qatan najasa allati la yutriku taraf, seperti kuman-kuman, bakteri-bakteri, yaitu tidak menjadi najis, ya. Itu tidak membuat air najis. Wa kadza faqul minhumma la yunajjisul ma'i, maka keduanya ini yaitu bangkai yang tidak ada darahnya atau kuman atau hewan-hewan yang tidak kelihatan oleh mata itu tidak menajiskan air, dengan dua syarat tadi, tidak sengaja ditaruh di dalam air dan juga tidak mengubah air. Wa yustatna aidan suwar madkura fil mabsutan, sebenarnya banyak tetapi disebutkan dalam kitab-kitab yang besar, ya. Wa asyara lil qismatani min ar-rabi, yang kedua itu qullataini fa akthar, dua qullah lebih. Kalau tadi 216 liter ke bawah hukumnya sudah kita bahas. Ini yang kedua 216 liter ke atas. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya jika najis itu masuk ke air tersebut tapi tidak berubah sifat air itu, yaitu bau, rasa dan warna tidak berubah, ya berarti tidak najis. Seperti air kamar mandi ibu kemasukan bangkai. Bangkai apa? Bangkai tikus misal, bangkai tikusnya. Itu bagaimana, Beb? Ya dilihat. Lebih 216 liter, lebih, Beb. Kamar mandi anak gede. Nah, itu bagaimana? Berubah enggak? Lihat, air warna airnya berubah enggak? Tidak. Rasanya, coba ibu rasa. Enggak juga, Beb. Ya rasa jangan yang di dekat tikus, yang ujung. Oh, anu apa namanya? Baunya, Beb. Bau bangkai, ya karena sudah bau. Ya berarti airnya najis semua. Ya tinggal dibuang bangkainya, dikuras. Gitu. Tapi kalau tidak berubah, misalnya warna enggak berubah, bau tidak ada, rasanya tidak ada juga, maka tidak najis air itu, cukup dibuang tikusnya saja. Itu ya. Nah, kalau kita Pontianak sih enak, tidak pernah kekurangan air. Masukkan najis, berubah tak berubah tinggal dibuang, ya kan gitu. Karena kita enggak pernah kekurangan air. Tapi karena di kota itu ledeng, PDAM bayar. Nguras satu bak mandi itu lumayan juga, Bu, duitnya. Apalagi di Jawa seperti Jawa Tengah ya, Semarang, Pemalang dan sekitarnya, itu daerah yang kesulitan air. Sumur-sumur itu kering, sampai retak tanah sungai itu sampai retak. Jadi wajar mereka hemat air, wajar. Karena apa? Karena memang daerahnya sulit air. Kalau kita alhamdulillah diberi keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ringkas saja ya. Wa tarakal musannif qisman khamisan. Musannif di sini meninggalkan pembahasan yang kelima, yaitu al-ma'ul mutahhir, air suci tapi haram digunakan. Jadi kan air ada empat, air suci mensucikan, air suci mensucikan makruh, air suci tapi tidak bisa mensucikan, air najis. Ada dua tadi, air najis, air yang di bawah dua kula, air yang di atas dua kula. Nah, di sini yang mengarang kitab ini tidak menulis bagian yang kelima. Sebenarnya ada bagian kelima, itu air suci mensucikan tapi haram digunakan. Apa itu? Wudu dengan air ghusl, air curian. Itu hukumnya haram. Seperti menggunakan apa namanya, keran tetangga misalnya. Dan kita tidak izin sama tetangga itu. Misal ya contoh. Nah, ini kan berarti kita wudu menggunakan air curian. Insya Allah orangnya mengizinkan, Beb, karena kita menggunakan air ini untuk beribadah. Tapi itu kan tidak apa namanya, tidak sore ya istilah kitabnya itu. Orangnya itu tidak mengizinkan dengan ucapan, hanya praduga hati kita saja. Maka ini tidak dianggap, tetap hukumnya haram. Au musabbanin isyarab, atau menggunakan air yang digunakan untuk minum. Di Arab itu kan panas. Biasanya kalau yang pernah umroh atau haji, itu kemarin ada yang mau umroh katanya ya. Nah, itu ibu lihat biasanya di beberapa titik di tanah Arab itu disediakan kayak dispenser. Dispensernya itu pakai keran, itu buat minum bukan buat wudu. Karena apa? Karena di sana itu panas. Karena di sana itu panas digunakan untuk minum. Karena airnya ini untuk minum, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau digunakan wudunya sah, tapi haram digunakan. Karena apa? Karena memang wakafnya untuk minum. Sama seperti yang di musola-musola, masjid-masjid itu air yang diwakafkan itu untuk berwudu, bukan untuk minum. Kebanyakan orang musafir karena haus, dia singgah di masjid bukan sholat tapi minum. Nah, ini enggak boleh karena air itu wakafnya untuk berwudu, bukan untuk minum, apalagi digunakan untuk mandi. Ya, jelas kecuali ada izin atau tertulis dari pihak masjid. Boleh, tetapi jangan boros. Ya berarti kita menggunakan secukupnya. Misalnya buang hajat di masjid. Buang hajat di masjid cukup untuk cebok hajat cukup 7 gayung misalnya. Maka kita cukup 7 gayung, enggak boleh lebih, lebihnya haram. Jadi banyak yang tidak tahu. Banyak kan orang sembarangan kan, malah mandi di masjid. Itu tidak boleh. Karena fasilitas masjid itu untuk orang yang beribadah, bukan kebutuhan pribadi. Nah, orang yang mau buang hajat di masjid pun itu boleh dengan catatan dia mau sholat di masjid itu. Misal dia mau sholat di masjid itu, sholat berjamaah. Tiba-tiba dia kebelet mau pipis atau mau buang air besar, boleh dia buang hajat di situ. Karena memang dia mau sholat kan. Tapi kebanyakan kan orang tidak, musafir-musafir itu mau hajat pikir karena gratis di masjid ya dibuang hajat kan gitu. Nah, itu bagaimana ya, kalau ada izin dari masjidnya ya boleh, tapi secukupnya, jangan sampai berlebihan. Karena kalau sudah sampai berlebihan hukumnya menjadi haram, termasuk minum itu haram jadinya. Nanti kalau haram nanti kita minum air haram, itu harus diperhatikan karena ini adalah barang wakaf itu tidak boleh sembarangan dipergunakan. Wallahu a'lam bishawab.